Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa al-'afaf wa al-ghina. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamad wa min fitnatil masihid dajjal. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Fathu Rabbil Bariyah Bitalkhisil Hamawiyah karya Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bab Al-Thalith wa Ashar, bab 13 dari kitab yang berkah ini insyaallah. Kata beliau dalam bab ini di awalnya, Waalaikumsalam. Penamaan terhadap bab ini, seniornya mana? Oh, apa? Tetangganya ada yang muda. Oh, tetangganya. Allah Masya Allah, banyak banget orang meninggal sekarang, masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-bab 13, bab 13. Fi nuzulillahi ila as-sama'id dunya. Tentang turunnya Allah ke langit dunia. Turunnya Allah ke langit dunia. Qala rahimahullah في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال dalam hadis sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sayyid Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthal layli al-akhir فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. طيب, ini hadis yang berkaitan dengan dengan sifat nuzulnya Allah Ta'ala ke langit dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Turun Rabb kita ke langit dunia. As-sama, kita mengetahui as-sama, yaitu langit. Segala yang disebut langit maka itu adalah as-sama. Dan dalam ayat dan juga hadis kita ketahui as-samawat itu ada 7 lapis. Yang as-sama ul-ula, yang paling pertama adalah yang paling terdekat dengan kita, itu as-sama ad-dunya, as-sama ul-dunya, langit dunia. As-sama artinya ketinggian, ad-dunya artinya kerendahan. Paling rendah, ad-dunya artinya paling rendah, adna syai. Jadi langit yang paling rendah disebut as-sama ud-dunya. Dan as-sama ud-dunya ini sangat luas dan tidak bisa kita rengkuh sama sekali. Bumi saja tidak bisa kita selancar seluruhnya, apalagi langit, walaupun langit dunia. Maka as-sama ud-dunya langit yang paling rendah. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ini sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat nuzul turunnya Allah secara hakiki yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Dan sifat nuzul ini sifat fi'liyah. Ya ta'allaku bi masyiatihi. Sifat fi'liyah Allah Ta'ala yang memang berkaitan erat dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan Allah yaf'alu ma yasha. Jadi Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Apakah secara mutlak di setiap saat? Maka jawabannya tidak. Karena ada taqyid di sini dan pembatasan, yaitu hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ketika sisa sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Baik. Jadi ditaqid dari segi waktu hanya di sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Kalau kita hitung thuluthul lail al-akhir, berarti sepertiga terakhir nih. Dan al-lail, malam itu dalam syariat Islam dan dalam perhitungan Qomariyah Hijriyah dimulai dari ghurubus syams. Malam mulai dari maghrib. Maghrib kita jam 18 lewat 18. Subuh jam 4 lewat 41. Oke, anggaplah jam 6 sampai jam setengah 5. Itu malam, jam 6 sampai jam setengah 5. Ini tidak ada ibrohnya di uruf Indonesia ya. Kita bicara tentang syariat dan hadis Nabi SAW. Kalau misalnya di Indonesia relatif, malam itu jam berapa coba? Ya enggak. Kalau di Jawa bengi misalnya, bengi, wengi, itu jam berapa mulanya? Wengi, Pak. 9 itu wengi itu. Itu udah secara uruf orang Jawa itu malam. Lah kalau misalnya ini sebelumnya apa? Sore. Maka tafsirkanlah hadis ini dengan tafsiran versi Arab. Jangan versi wengi Jawa, ya kan? Petang itu apa? Ada petang di Jawa, petang ada? Ada yang meteng ya? Ya. Nah, kalau misalnya kita ikut dengan versi Jawa dan ini tafsiran yang batil, maksudnya orang Jawa silakan wengi itu jam segitu. Tapi kalau pakai itu berarti sepertiga malam terakhir dari jam 9 sampai wengi sampai jam berapa? Sampai jam segini kan? Maksudnya pagi subuh kan? Ah, tayang. Sampai jam setengah 5. Jam 9 sampai jam setengah 5. Berarti jumlahnya berapa itu? 7,5 jam. 7,5 jam dibagi 3. Kira-kira 2,5 jam per ini. Ya, maka hitung aja tuh, berarti mulai dari jam 2 sampai jam setengah 5 itu sepertiga malam terakhir. Maka pada saat itulah Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Itu kalau tafsiran versi Jawa, tapi enggak seperti itu. Maka kita kembalikan tafsirnya ke versi bagaimana bahasa Arab, pada orang-orang Arab memahami lail atau secara syariat. Maka al-lail dimulai dari ghurubus syams. Mulai dari maghrib, kita lihat maghrib jam 6. Selesainya malam jam setengah 5. Maka dibagi aja sepertiga itu. Sepertiga malam terakhir berarti mulai jam 6 sampai jam setengah 5, berarti itu sampai 10 setengah jam, betul lah. Betul gak ikhwan? 10 setengah jam. Ya jam 6, kalau kita jam 6 masih maghrib, sore, sama setengah jam. 10 setengah jam bukan? Ya, 6, 7, 8, 9, 10, 10 setengah. 10 setengah bagi 3. 3 setengah. Ya kan, per 3 setengah kan? Berarti ini jam 6 sampai setengah 10. Itu seperti yang malam pertama. Maka sebagian ulama memberikan batasan bahwasannya salat Isya boleh diakhirkan sampai nisful lail atau thuluthul lail al-ula al-awal, sampai jam setengah 10-an gitu loh. Boleh ditakhir salat Isya. Oke, kemudian dari jam setengah 10 sampai jam 1. Itu udah midnight ya. Ya. Kemudian dari jam 1 sampai jam setengah 5, maka itu adalah waktu sepertiga malam terakhir. Maka seseorang ketika berada pada waktu tersebut, dia melakukan amalan doa, minta sama Allah, istighfar sama Allah, maka dia mendapatkan ini. Mendapatkan momentum ini gitu. Oke, seperti itu. Jadi jam 1, kalau hari-hari ini jam 1. Berarti kalau tahajud pada jam-jam segitu afdal, karena lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Fa yaqul, kemudian Allah berkata, "Man yad'uni fa astajib lah." Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan memperkenankannya. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang minta kepadaku, maka aku akan memberinya. Man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dia. Ya. Tapi apa bedanya man yad'uni dengan man yas'aluni? Mana yang lebih umum, doa atau soal? Doa atau soal? Ayo, Pak Niman. Mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus, doa atau soal? Apakah semua doa adalah soal atau semua soal doa? Semua soal kepada Allah adalah doa, tapi tidak semua doa adalah soal. Betul tak? Makanya doa terbagi menjadi dua, doa ul ibadah dan doa ul masalah. Nah, doa ul masalah berarti menyeru kepada Allah dengan meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikannya. Gitu ya? Nah, kalau doa secara mutlak, baik itu ibadah atau masalah, makanya lebih umum lagi. Makanya lebih awal disebutkan man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang menyeruku berdoa kepadaku, maka aku istijabah, aku jawab. Paham gak ikhwan jawab? Orang yang menyeru apakah mesti meminta? Tidak. Enggak kan? Nah. Tapi menyeru Allah Subhanahu wa taala dalam artian doaul ibadah dan zikir, itu ada ganjaran ya? Iya ada. Karena dia zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka aku akan perkenankan dia. Baik dengan memberikan, ya menjawab, Allah akan menjawab. Baik menjawab dengan pemberian rahmat, menjawab dengan pemberian ganjaran, menjawab dengan penyimpanan pahala di surga nanti. Man yad'uni fa astajib lah. Ini lebih umum. Yang termasuk juga man yad'uni itu orang yang minta pada Allah saat sepertiga malam terakhir. Man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang minta kepadaku, maka aku akan memberi. Nah, ini lebih khusus bagi orang-orang yang memang minta. Ya. Sekarang kalau misalnya Anda bilang kan, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, antum lakukan di seperti imam terakhir. Itu termasuk doa atau tidak? Atau termasuk soal? Hah? Masuk doa atau soal itu? Hah? Kok ini gak jawab? Masuk doa atau soal? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Soal ada apa soal? Apa soalnya? Soal itu kan minta subhanallah bihamdi subhanallah. Apa artinya subhanallah bihamdi? Maha suci Allah Ta'ala dan segala puji baginya. Mana soalnya? Doa itu. Ya, doa bukan soal. Tapi kalau antum mengucapkan itu seperti kemarin terakhir, Allah berikan pahala enggak? Allah berikan pahala. Ya. Dan bisa jadi Allah berikan suatu rahmat yang antum inginkan sebelumnya, tapi antum enggak minta, gitu loh. Jadi lebih umum. Wa man yas'aluni fa u'tiya. Siapa yang minta kepadaku, maka aku akan memperkenankannya. Iya. Memberinya. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang minta pengampunan, maka aku akan aku ampuni. Nah, lihat di sini. Ini ajib ini sini. Man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfirullah. Dari paling umum menuju ke khusus, dari khusus menuju lebih khusus lagi. Doa itu lebih umum, paling umum. Soal termasuk bagian dari doa, salah satu bagian dari doa. Istighfar itu termasuk bagian dari soal, bukan? Iya, minta ampun kan, soal minta ampun. Gitu ya. Nah, istighfar termasuk bagian dari doa, bukan? Doa. Jadi antum dia astaghfirullahaladzim, itu doa itu. Dan itu termasuk masalah, minta. Nah. Baik, jadi amalan yang dilakukan pada sepertiga malam terakhir itu amalan qalbiyah, amalan lisan ia berupa doa, minta dan istighfar. Amalan jawarih anggota tubuh juga ia bagi yang minta hajud. Gitu. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa qad rawa hadzal haditsa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam nahwu 28 nafsan min as-sahabati radhiyallahu anhum. واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول. Ya. Telah meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW sekitar 28 sahabat. Ya. Dan Ahlu Sunnah itu telah bersepakat atas penerimaannya, gitu loh. Maksudnya hadis ini makbul indan nas, bagi Ahlu Sunnah terutama. Kalau bagi ahlul bid'ah itu hadis ini di otak-atik maknanya sama mereka. Gitu. Ini di kamannya pengen ada korinya. Coba antum ini deh. Ditunggu gitu. Hah? Ditunggu walaupun terlambat datanglah. Jangan dengerin perkataan setan gitu. Biasanya gitu. Iya biasanya gitu. Ya. Kecuali kalau sakit kayak Pak Neman ketika itu sakit, itu maklum. Ya, jadi kadang-kadang kita begitu, Ikhwan. Wah, nggak udah siang lah. Padahal kajian masih lama selesai ya. Iya, kita aja mungkin selesai bisa aja jam 9 ya Pak Neman. Anda sih selesai jam 7 Pak, antum aja jam 9 di sini sendiri. Oke, kemudian kata beliau, rahimahullah. ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته. Turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia itu termasuk sifat-sifat Allah Ta'ala yang fi'liyah. Sifat-sifat perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala. Jadi turunnya Allah adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala berupa turun atau sifat fi'liyah itu akan selalu memang tata'allaqu bi masyiatihi wa hikmatih. Itu pasti bergantung pada kehendaknya dan juga kebijaksanaannya. Terserah Allah, gitu. Paham enggak, ikhwan? Allah itu kalau yaf'alu ma yurid, yahkumu ma yurid, yaf'alu ma yasha. Terserah Allah mau melakukan apa. Nah sekarang kalau Allah Ta'ala tidak mau melakukan, bisa gak? Terserah, bisa. Hanya ketika kita dapat riwayatnya bahwasanya Allah melakukan ini, kita wajib mempercayai Allah pasti melakukan ini tanpa pernah melanggarnya. Paham? Gini loh, kalau misalnya antum bilang, Ustaz, ana Ustaz tiap malam Ustaz ana selalu wudu. Itu perbuatan antum, ya kan? Ana tiap malam selalu wudu, gitu kan? Misalnya bilang, Alwi bisa. Alwi ngomong ke ana, Ustaz, ana tuh tiap malam sebelum tidur selalu wudu. Wudu itu perbuatan bukan? Perbuatan. Perbuatan siapa di sini? Alwi. Ditakid, diikat dengan waktu, yaitu sebelum tidur malam. Oke. Dia menggambarkan seperti itu. Baik, dan dia adalah orang yang paling jujur sedunia, misalnya. Nah, apakah antum percaya bahwa saya setiap sebelum tidur dia pasti wudu? Sebelum tidur dia bakal wudu? Percaya enggak? Percaya, baik. Ini orang biasa, percaya. Tapi mungkin ini kan wudu sebelum tidurnya dia, ini berkaitan dengan apa? Kehendak dia bukan? Iya, kalau dia pengen wudu. Tapi antum memastikan enggak? Berani enggak memastikan bahwa saya setiap hari sama sekali setiap hari sebelum tidurnya dia malam pasti wudu setiap hari? Belum tentu kan? Kadang mungkin karena lupa, ya enggak? Ketiduran atau lagi mager atau lagi sakit, ya? Nah, kalaupun kita percaya dia setiap sebelum tidur malam wudu terus, kita enggak bakal percaya kalau memang betul-betul panjang hidup kayak gitu, enggak. Tapi itu makhluk. Kalaupun makhluk berkehendak sesuatu, dia tidak akan bisa melakukannya tanpa Allah menghendakinya. Bagaimana dengan Allah? Adakah yang mencegah Allah Ta'ala untuk turun ke langit dunia? Enggak. Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah turun ke langit dunia seperti zaman terakhir. Baik, sekarang antum percaya enggak bahwa saya hal itu terjadi? Percaya. Dan akan selalu terjadi pada setiap malam terakhir? Iya, karena Allah tidak, karena Rasulullah SAW tidak akan bohong dengan hal ini. Maka apakah antum ragu kemudian mengatakan bisa saja di suatu malam Allah tidak turun? Berani enggak ngomong gitu? Enggak. Enggak berani. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan itu. Tapi enggak ada dalil menunjukkan itu. Dalilnya adalah yaitu ya secara tiap saat, tiap hari, tiap malam, tiap sepertiga malam terakhir. Begitu ikhwan. Ya, itulah bedanya Allah dengan al-Khaliq dengan al-Makhluq. Makhluk kalau dia mempunyai sifat fi'liyah yang bergantung pada kehendaknya, sesungguhnya ia tidak akan bisa melaksanakan hal tersebut kecuali kalau Allah takdirkan. Kalau Allah tidak takdirkan, enggak bakal dia terjadi. Antum mau sehebat apapun salat malam, antum mengklaim saya tiap malam dari usia 20 tahun sampai sekarang salat malam terus. Ya, kita percaya. Tapi memastikan bahwa saya every single malam, Allah alam. Bisa jadi Allah enggak berkehendak antum untuk sholat tahajud malam ini atau malam kemarin dan seterusnya, mungkin karena malas, kebablasan dan seterusnya. Oke. Wa huwa nuzulun haqiqiyyun yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Dan dia adalah turun, sifat turun yang secara hakiki yang layak dengan atau sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah diginiin ya kita gak perlu mereka-reka, gak perlu menggambarkan dan mengkiaskan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu gak boleh. Okay. Kemudian kita Syekh Utsaimin rahimahullah, wala yasihu ta'rifu ma'na tahrifu tahrif. Wala yasihu tahrifu ma'nahu إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. Dan tidak sah tahrif maknanya. Nah, ini langsung beliau tembak langsung. Tidak sah menyelewengkan maknanya menjadi yang turun adalah perintah Allah, yang turun adalah rahmat Allah, yang turun adalah malaikatnya Allah. Ini penyelewengan makna. Karena kalau dalam hadis tidak ada yang menunjukkan hal tersebut. Dalam hadis fa'ilnya yanzilu di sini Rabbuna atau Allah. Allah khalas itu fa'ilnya. Maka jangan kemudian diselewengkan yang tadinya fa'ilnya adalah Allah, kemudian diganti, oh bukan Allah yang turun. Yang turun adalah perintah Allah, yang turun adalah rahmat Allah, yang turun adalah malaikatnya Allah. Itu tahrif atau ta'wil dari sebagian ahli bid'ah. Sampai sini paham? Ya. Mereka saking pengen berlari dari tajasim yang ada di benak mereka, akhirnya mereka menta'wil. Fa inna hadza batilun li wujuhin. Sesungguhnya tahrif seperti ini batil dari beragam sisi. Al-awal pertama, annahu khilafu zahiril hadis. Hal ini menyelisihi yang zahir dari hadis, yang tampak langsung dari pemahaman terhadap hadis. Kalau antum melihat hadis ini, yanzilu rabbul ala samai dunia, turun Rabb kita ke langit dunia, khalas. Kan itu yang zahir kan? Sementara yang tidak zahir, tidak tampak adalah turun malaikat Rabb kita ke mana malaikat? Lafalnya mana? Turun rahmat Rabb kita, mana rahmat di sini? Tidak ada. Ini kan? Nah, jadi ini kalau antum bilang bahwasanya maknanya adalah turun rahmat Allah, turun malaikat Allah, turun perintah Allah, ini menyelisihi yang zahir dari penampakan hadis. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam adhafa an-nuzula ila Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkan perbuatan turun kepada Allah langsung. Yanzilu rabbuna gitu loh. Bukan yanzilu malaikatu rabbina, yanzilu rahmatu rabbina, enggak. Wal aslu anna asy-syai'a innama yudhafu ila man waqa'a minhu aw qama bih. Pada asalnya sesuatu itu dinisbatkan kepada man waqa'a minhu aw qama bih, kepada pihak yang terjadi darinya, terjadi perbuatan itu darinya atau yang melaksanakannya gitu loh. Kayak misalnya ada bilang, Ikin telah mengedit video. Ikin telah mengedit video. Yang zahir mutabadir fi dzihin, yang langsung terpikirkan di benak antum, siapakah yang mengedit video? Ikin. Ada bilang, Ikin mengedit video. Siapakah yang mengedit video? Ikin, kok antum Ikin mengedit video? Siapa yang mengedit video? Antum bilang anaknya Ikin, itu Bahlul namanya. Saya kan enggak ngomong anaknya Ikin. Pak Neman batuk-batuk, siapakah yang batuk-batuk? Mantunya. Apa urusan? Saya ngomong Pak Neman, kenapa? Gitu. Itu. Jadi pada asalnya sesuatu itu dinisbatkan kepada man waqa'a minhu aw qama bihi, kepada pihak yang terjadinya perbuatan darinya atau yang melakukannya. Khalas. Iya. Batuk-batuk tadi man waqa'a minhu, dari mana sumbernya? Dari Pak Neman. Ya khalas. Dinisbatkan kepada beliau. Jangan dinisbatkan ya batuk-batuk Pak Neman batuk-batuk. Ditanya, siapa yang batuk-batuk? Abu Ja'far. Kenapa enggak ngomong Pak Niman? Enggak enak lah, Abu Ja'far aja. Enggak, ngapain yang batuk-batuk beliau? Iya. Faida surifa. Faida surifa ila ghairihi kana dzalika tahrifan yukhaliful asla. Kalau misalnya dialihkan ke selainnya, ah ini baru namanya tahrif. Tahrif itu penyelewengan yang menyelisihi kaidah asal. Dan bahasa bisa kacau kalau pakai kayak gitu, walaupun dengan alasan majas. Kita harus kembali ke asal dong, gitu. Jangan semena-mena. Gitu. Nah, itu alasan pertama, ikhwan. Jadi kenapa tidak boleh kita mentakwil sifat Allah nuzul? Kemudian kita tahu yang nuzul bukan Allah, tapi yang nuzul adalah perintah Allah, rahmat Allah, malaikatnya Allah, gitu. Ya, karena hadis menyebutkan seperti itu zahirnya. Kita tidak mau kemudian menyelami sesuatu yang tidak ada pada hadis. Dan kemudian yang kedua, atsani anna tafsirahu bidzalika yaqtadi an yakuna fil kalami syai'un mahdhufun wal aslu 'adamul hadfi. Bahwa saya menafsirkan hadis ini, yanzilu rabbuna ila samai dunya, dengan yanzilu amru rabbina, yanzilu malaku rabbina, yanzilu tanzilu rahmat rabbina, misalnya. Nafsirkan begitu, itu berkonsekuensi apa? Berkonsekuensi berarti di kalamnya Rasul itu ada sesuatu yang telah terhapus. Sementara asalnya kalimat itu enggak terhapus gitu, enggak ada yang terhapus. Antum baca aja tuh kalimat, pahami zahirnya khalas. Enggak terhapus. Ya enggak? Kan kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Tapi antum nafsirkan yanzilu malaku rabbina. Loh, malaknya mana? Malaikatnya mana? Saya terhapus, Ustaz. Lah. Siapa yang menghapusnya? Ya Rasulullah sendiri. Antum berani bilang gitu? Terus antum yang mengadakan itu gitu sekarang. Di dalam nas-nas itu yang zilu rabbuna ila sama'i dunya, udah gitu doang. Kemudian antum perawi bukan. Ya, talibul ilm juga setengah-setengah, tiba-tiba antum katakan, "Ustaz, ini yang turun bukan rob kita, Ustaz. Yang turun adalah malaikatnya, Ustaz." Dapat dari mana lafal malaikat? Ya, ada sesuatu yang mahdzuf, Ustaz. Siapa yang menghapusnya? Apakah Rasulullah atau perawi hadis atau Imam Al-Bukhari yang menghapusnya? Nauzubillah. Dzalik. Atau antum yang merasa bahwa saya situ ada yang dihapus. Kemudian antum adakan sekarang. Gimana, paham enggak, ikhwan? Antum paham enggak? Agak kurang paham. Hah? Yang mana nih? Yang mana nih? Yang kedua nih. Jadi gini nih. Nih, misalnya ada contoh ya. Enggak dia hadis ini dulu nih. Ikin mengedit video kajian anak. Kalimat kan? Selesai kan? Antum pahami siapa yang mengedit? Ikin kan? Ini nama Ikin nih. Ini nama Ikin. Nah, tiba-tiba Alwi partnernya nih mengatakan, "Ustaz, yang edit video antum bukan Ikin, Ustaz." Apa ya? Misalnya anaknya Ikin. Anaknya Ikin. Dalam kalimat tadi, Ikin mengedit video kajian anak. Ada enggak lafal anaknya Ikin di situ? Lafal anak. Enggak ada. Kenapa antum adakan ya Alwi? Bikin alasan, ayo. Ayo, kenapa antum adakan? Yang nomor dua ini kenapa? Karena? Karena apa? Ikinnya enggak ada. Ikinnya enggak ada gimana? Enggak ada di depan laptop. Antum mana sih ya barang yang bisa dilempar nih? Antum enggak sesuai dengan alur yang anda inginkan. Karena ada yang terhapus, Tat. Gitu lafalnya. Harusnya anaknya Ikin, gitu loh. Paham enggak di sini? Nah. Tapi dinisbatkan Ikin, Ikin ini gitu loh. Harusnya anaknya Ikin gitu kan? Baik, sekarang aku tanya Alwi. Hakikatnya mana yang benar? Ikin yang edit apa anaknya? Gitu loh. Antum satu ngotot. Enggak, bukan Ikin, Sat. Anaknya. Kenapa gitu? Ada yang harusnya anaknya Ikin tulisannya gitu, bukan Ikin. Anak ini ya dihapus lah pak anak di sini. Paham enggak sini? Pertanyaan kemudian. Siapa yang menghapus anak itu? Harus kan ada anak. Bingung kan? Oh, yang menghapus yang mengucapkannya, Ustaz. Perawinya misalnya. Berani-beraninya perawinya menghapus kayak gitu. Atau jangan-jangan antum sendiri alwi yang mengadakan itu seolah-olah terhapus padahal enggak ada. Paham enggak sini? Kembali ke yang hadis tadi, yanziru rabbuna ila samai dunya. Turunlah Rabb kita ke langit dunia. Kemudian mereka bilang, oh yang turun adalah malaikatnya. Malaikatnya Rabb kita, malaikatnya Allah. Pertanyaan kita sekarang apa? Dari mana antum tahu lafal ada malaikat di situ? Terhapus tak? Siapa yang menghapusnya? Apakah Rasulullah sendiri yang menghapusnya? Atau perawi Abu Hurairah? Atau perawi berikutnya sampai Imam Bukhari menghapus malak, lafal malak di situ? Enggak ada yang menghapusnya. Enggak. Emang utuh kalimat seperti itu dan Rasulullah menisbatkan nuzul kepada Allah. Paham di sini ya kan? Antum udah mulai paham belum sih? Udah mulai paham ya? Iya. Kayak misalnya dia bilang, Mas Bro Eka ini, antum posisinya apa di Makassar? Guru apa? Atau bendahara atau TU? TU itu apa? Apa TU itu apa? Ya civitas lah ya, apa namanya pegawai lah ya. Mas Bro Eka bekerja sebagai pegawai Ibnu Katsir. Kemudian ditakwil sama Pak Niman, bukan Mas Bro Eka-nya yang kerja, tapi anaknya yang kerja misalnya. Atau tetangganya yang kerja. Anda yang tahu tentang beliau. Antum enggak tahu apa-apa, Pak, tentang beliau gitu kan. Anda yang tahu tentang beliau, Anda mengabarkan, terus antum takwil dengan mengalasan ada yang terhapus tak kalimatnya. Lah, yang ngomong saya kok, yang menganggap ada yang terhapus kok sampean gitu loh. Gimana? Gimana? Jadi kan rancu jadinya. Enggak mungkin Mas Roy kayak yang bekerja sih, kenapa enggak mungkin? Itu yang dipikirkan mereka, enggak mungkin Allah turun ke langit dunia. Kalau malaikat mungkin. Kenapa mereka bilang enggak mungkin turun ke langit dunia? Karena di benak mereka itu turun Allah turun kayak gini gitu loh. Mereka membayangkan turunnya Allah. Jangan dibayangin, imani saja khalas. Ya, antum fahami maknanya, imani kemudian dan amalkan konsekuensinya, selesai kan? Oke, gitu. Sampai sini nomor 2. Nomor 3, ats-tsalits. Anna nuzula amrihi aw rahmatihi la yahtassu bihadzal juz'i minal lail. Bal amruhu wa rahmatuhu yanzilani kulla waqtin. Bahwasanya turunnya perintah Allah atau ini menurut takwilan mereka ya, tafsir mereka, turunnya perintah Allah atau turunnya rahmat Allah itu tidak khusus di serpihan bagian dari malam ini saja, melainkan perintah Allah dan rahmat Allah itu turun setiap waktu, betul gak? Iya, turun setiap waktu. Enggak dikhususkan sepertiga malam terakhir saja. Ya benar-benar memang ketika Allah Ta'ala turun ke langit dunia, ya rahmat Allah Ta'ala juga turun untuk manusia, untuk kaum muslim, untuk orang-orang yang mengamalkan ini. Tapi enggak dikhususkan itu. Itu yang ketiga. Fa in qil al muradu nuzulu amrin khassin wa rahmatin khassatin. Fahadha la yalzamu an yakuna kulla waqtin. Kata mereka, oh, yang dimaksud di sini adalah turunnya perintah yang secara khusus dan turunnya rahmat yang secara khusus. Iya, ada sih rahmat dan perintah Allah turun setiap waktu, betul. Tetapi di sepertiga malam terakhir, rahmat dan perintah Allah ini turun secara khusus, kata mereka. Dan namanya juga turun secara khusus, kan enggak mesti turun setiap waktu, gitu kan? Nah, jadi ini rahmat spesial gitu loh. Maka jawabannya adalah annahu law furida sihhatu hadza at-taqdiri wa at-ta'wil. Anggaplah benar nih prediksi atau penafsiran ini bahwasanya yang turun adalah rahmat Allah secara khusus. Maka tetap aja rancu, Mas Bro. Rancunya di mana? Fa innal haditha yadullu ala anna muntahanuzuli hadha syai' huwa sama'ud dunya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya endingnya turunnya hal-hal ini itu ke langit dunia saja, paham gak? Kata mereka, oh turun perintah Allah secara khusus, turun rahmat Allah secara khusus pada seperti yang terakhir. Oke, tapi kan kata Nabi, ilas sama'i dunia, ke langit dunia. Jadi perintah dan rahmat Allah turun ke langit dunia tok, dah dekem di situ. Gimana? Paham gak maksudnya? Jadi langit dunia ini kan di atas jauh masih. Lah kita di bumi ini nih. Kalau rahmat Allah dan perintah Allah turun, berarti enggak sampai ke bumi. Iya, mendem di situ dah. Ini perintah dan rahmat Allah dalam artian bukan sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Bukan sifat Allah, karena rahmat itu terbagi menjadi dua. Ada rahmat Allah taala maksudnya di sini adalah sifat zatiyah Allah, ya, sifat zatiyah Allah atau sifat fi'liyah Allah taala, dan ini bukan makhluk jelas. Ada rahmat dalam artian bukan sifat Allah taala, tetapi makhluk. Paham enggak di sini, Pak? Nah. Begitu. Padahal jawabu ya tadi udah ya. Kalau misalnya emang benar yang turun adalah perintah Allah, rahmat Allah, tapi turunnya cuma sampai ila sama'i dunia tok. Nah, okelah. Wa ayyu fa'idatin lana fi nuzuli rahmatin ila sama'i dunia hatta yukhbirana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anha. Lalu faedah buat kita apa nih? Kalau misalnya ternyata turunnya rahmat Allah ke langit dunia, faedahnya apa? Kan cuma mendekam doang di sana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Rasulullah mengabarkan kepada kita hal tersebut, apa faedahnya? Begitu. Ar-rabi' yang keempat. Annal haditha dalla ala anna alladhi yanzilu yaqul man yad'uni fa astajib lah wa man yas'aluni fa utih man yastaghfiruni fa aghfir lah. Wa la yumkinu an yaqula dhalika ahadun siwa Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sudah jelas menunjukkan yang turun adalah, yang turun ke langit dunia adalah pihak yang mengatakan siapa yang minta kepadaku maka aku akan perkenankan dia, siapa yang berdoa kepadaku maka aku perkenankan dia, siapa yang minta kepadaku maka aku akan berikan dia, siapa yang istighfar kepadaku maka aku akan ampuni dia. Sekarang kita boleh enggak berdoa kepada perintah Allah? Boleh enggak berdoa kepada wahai rahmat Allah gitu? Enggak. Boleh enggak berdoa kita kepada malaikat Allah? Wahai malaikat Allah yang turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Sampai ahlul bidah sendiri enggak ada yang kayak gitu. Walaupun mereka mentakwilkan. Ahlul bidah sendiri enggak ada seperti malam terakhir. Wahai rahmat Allah yang turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir yang mengatakan man yad'uni fa astajib lah. Apakah malaikat kemudian berani-beraninya setelah turun ke langit dunia kemudian mengatakan man yad'uni fa astajib lah? Hah? Pahal lu juga. Sekarang yang turun bukan Allah, yang turun adalah rahmat Allah. Ya, yang turun bukan Allah. Yanzilu Rabbuna ila samai dunya fi thulutsil lail akhir fi hina yabqa thulutsul lail thulutsul lail al akhir. Turun ke langit dunia di seperti malam terakhir adalah malaikat Allah, gitu kan namanya. Kemudian dia mengatakan siapa yang berdoa kepadaku maka aku perkenankan. Malaikat berani bilang gitu. Setelah turun ke langit dunia berani bilang siapa yang berdoa kepadaku maka aku perkenankan dia. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang minta kepadaku? Lah kalau minta kepada malaikat jadi syirik ya? Syirik. Lebih-lebih man yastaghfiruni fa aghfirulah. Siapa yang minta ampun kepadaku, kepada malaikat ini yang turun ke langit dunia maka aku ampuni dia. Ayo, tak. Sampai ahlu bidah sendiri enggak mengamalkannya itu saking apa? Sebenarnya ya kacau keyakinan mereka. Kalau mereka mengatakan misalnya, oh ini yang zilu rabbuna, yang turun rob kita. Tapi fayaqul yang berkata adalah rob kita. Kata mereka misalnya yang zilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thulutsul lail akhir. Yang turun adalah malaikat rob kita di sepertiga malam terakhir. Tapi fayaqul man yad'uni fastajibla, yang mengatakan man yad'uni fastajibla itu baru Allah. Ini namanya main-main. Yang pertama fa'ilnya jelas, yang kedua fa'ilnya harus dirujuk kembali kepada Allah Ta'ala. Kenapa yang yanzilu rabbuna fa'ilnya antum nisbatkan kepada malaikat atau perintah Allah atau rahmat Allah, sementara fayaqul, yang mana ini dhamirnya mustatir, takdirnya adalah Rabbuna, ya kan? Kenapa enggak ditakdirkan ke malaikat juga gitu loh? Karena kalau antum idhofahkan dan nisbatkan nuzul kepada malaikat atau amr atau rahmat, maka harusnya qaul man yad'uni fastajibah sampai akhirnya itu juga dinisbatkan kepada apa yang antum tafsirkan itu. Gitu. Sampai sini paham? Paham insyaallah ya. Gitu. Jadi kalau mereka kemudian sampai tahap tersebut, mereka akan keheranan dengan pemikiran mereka sendiri. Tambah repot juga kalau saya tafsirin kayak gitu ya. Jadi syirik jadinya. Ya udah sekarang apa? Aman Nabi ma, udah imani saja kelas. Enggak perlu neko-neko. Ya. Udah berapa menit, Pak? Sedikit lagi. Faslun. Enggak sampai satu halaman nih, sedikit lagi nih. Fil jam'i baina nususi 'uluwillahi ta'ala bidzatihi wa nuzulihi ila as-sama'id dunya. Pengkompromian, penggabungan, pengkolaborasian antara dalil-dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah secara zat dan dalil-dalil yang menunjukkan turunnya Allah ke langit dunia. Kenapa ini perlu? Karena kadang terbayang di pikiran sebagian orang yang belum belajar dengan baik, bagaimana mungkin Allah Ta'ala maha tinggi, meninggi di atas arsy, tapi sekaligus turun ke langit dunia, gitu loh. Ya, paham gak? Begitu juga nih misalnya akidah kita berkaitan dengan bumi, bumi kurawiyah, bumi itu bulat misalnya. Ya, dan langit meliputinya. Ya, terjadi perbedaan antara apakah langit yang mengelilinginya atau bumi yang mengelilingi langit. Ala kulli hal, pokoknya bumi lah. Dan setiap waktu selalulah ada sepertiga malam terakhir di salah satu bagian dari bumi, betul nggak? Sekarang ini kita jam 6:30. Kira-kira ada nggak jam segini nih pasti sekarang nih? Ada nggak di antara bagian dari bumi yang sedang mengalami sepertiga malam terakhir? Pasti ada. Lah kalau kita mengamini hadis tadi, berarti Allah selalu nuzul dong, gitu kan ya? Paham gak? Nah, berarti kan selalu nuzul. Sementara antum bilang wahai ahlu sunnah, Allah Ta'ala itu selalu beristiwa di atas ars. Paham? Kalau manusia, antum boleh mempertanyakan itu. Tapi ini Allah, laisa kamitslihi syai. Misalnya nih, Paliman sedang di atas genteng misalnya. Enggak, ini misal aja ya, misal aja. Untuk makhluk. Ya. Tapi sekaligus sedang merapikan lantai. Mungkin enggak? Enggak bisa dikompromikan, kecuali kok gentengnya di lantai. Tapi Anda pikir enggak gitu. Seerah-erah Pak Neman gak ada yang seperti itu ya Pak ya. Pak Neman sedang membenahi genteng sembari merapikan ubin di lantai. Ubin di lantai, ya ubin lantai. Orang berpikir ini gak bisa, ini gak bisa. Secara bersamaan gitu gak bisa. Allah Ta'ala Pak Neman gak bisa, gak. Kecuali kalau Pak Nemannya ada dua, atau kecuali kalau ditakwil anaknya Pak Neman sedang di atas genteng dan Pak Neman, tapi itu takwil yang buruk gitu. Ngapain coba sekali aja ngomong anaknya Pak Neman di genteng, Pak Neman sedang merapikan ubin, gitu kan? Nah sekarang bagaimana kalau kita yakini kedua sifat Allah yang mulia ini, meningginya Allah di atas arsy dan Allah paling tinggi, tidak ada yang semisal dengannya, sekaligus Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ini gimana ya? Nah, orang awam akan bertanya kepada antum seperti itu. Maka jawabnya gimana? Kita katakan, Uluwullahi ta'ala min sifatihi dhatiyati allati la yumkinu an yanfakka anha. Kemahatinggian Allah merupakan sifat dzatiyah Allah yang tidak mungkin terpisah dari Allah sifat tersebut. Ini paham baik-baik. Jadi sifat ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah, ya. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Apa bedanya, ikhwan? Pahami baik-baik. Apa bedanya, Pak? Sifat dzatiyah itu sifat Allah Ta'ala allati la yanfaku anha. Sifat dzatiyah adalah sifat Allah Ta'ala yang paten, tidak mungkin Allah Ta'ala terlepas dari sifat tersebut sekejap pun. Selalu ada pada Allah Ta'ala sifat tersebut. Contohnya, selain ini, misalnya wajhullah, wajahnya Allah, selalu ada pada Allah Ta'ala. Misalnya kibriya dan kemahabesaran Allah, selalu ada pada Allah. Allah maha besar selalu. Ya. Kemudian keagungan Allah, kemuliaan Allah selalu ada pada Allah. Kemudian ulu, sifat tingginya Allah selalu ada pada Allah. Baik, sampai sini paham ya? Ini sifat apa? Dzatiyah. La yumkinu an yanfakka anha. Tidak mungkin terpisah Allah Ta'ala dengan sifat tersebut, karena itu sudah ada pada Allah selalu dan tak akan pernah hilang darinya. Ada yang kedua, sifat apa? Fi'liyah. Nah, adapun sifat fi'liyah ini, ya, sifat allati tata'allaku bimasyiatillah. Sifat fi'liyah, sifat perbuatan adalah sifat-sifat Allah yang berkaitan, bergantung pada kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah melakukan. Ya, kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak Allah lakukan, gitu loh. Gitu ya. Sekarang, kemahatinggian Allah itu selalu ada pada Allah enggak? Selalu ada pada Allah. Tapi Allah turun ke langit itu bergantung pada kehendak Allah kalau Allah mau, ya kan? Baik. Nah, sekarang muskilahnya udah, kita udah tahu itu ya. Kita udah tahu. Apakah sifat nuzulnya Allah, turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia itu sifat yang selalu ada pada Allah sampai kapanpun, walaupun dunia ini udah hancur, tetap Allah Ta'ala memiliki sifat nuzul ke langit dunia? Enggak. Karena Allah Ta'ala menentukan dirinya, menghendaki dirinya untuk nuzul ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Berarti selama dunianya ada kan? Dan kita imani itu. Kita imani itu. Kelas. Enggak usah digambar-gambarkan. Nah, sekarang Allah itu kan selalu berada di atas seluruh makhluknya. Tidak mungkin sifat ulu dan kemahatinggian itu terpisah dari Allah. Selalu ada itu. Tapi di sisi lain, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Nah, itu dia masalah. Ya kan? Paham enggak? Kalau makhluk kan enggak bisa kayak gitu. Misalnya kalau makhluk ya. Nah, maka kita katakan wa huwa la yunafi ma ja'at bihi an-nusus min nuzulihi ila as-sama'i dunya. Tapi kemahatinggian Allah yang merupakan sifat terus yang selalu ada pada Allah itu tidak bertentangan dengan apa-apa yang ada di hadis, di nas di Al-Qur'an atau sunnah dari turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia. Bagaimana mengkompromikannya? Wal jam'u bainahuma min wajhain. Ada dua cara mengkompromikannya. Pertama, al-awwal, anna an-nususa jama'at bainahuma wan nususu la ta'ti bil muhal kama taqaddam. Bahwasanya nas-nas syariat itu telah menggabungkan kedua sifat ini. Dan nas-nas syariat Al-Quran Sunnah tidak mungkin datang sebagai sesuatu yang mustahil. Selalu benar. Percayain aja gitu intinya. Asani yang kedua. Nah, yang kedua ini lebih mudah untuk dipahami orang awam. Anna Allah laisa kamitslihi syai'un fi jami'i sifatih. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada yang semisalnya dari dalam semua sifatnya. Enggak ada makhluk yang bisa menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, falaisa nuzuluhu kanuzulil makhluqin hatta yuqala innahu yunafi 'uluwahu wa yunaqidhuhu wa yunaqidhuhu. Artinya, sifat turunnya Allah itu tidak seperti sifat turunnya para makhluk sampai dikatakan bahwa saya kemahatinggiannya Allah itu sampai dikatakan bahwa saya turunnya Allah itu telah menafikan kemahatinggian dan membatilkan kemahatinggian Allah. Makanya ada pembahasan di antara ulama. Ketika Allah Ta'ala turun ke langit dunia, apakah Allah Ta'ala masih ada di atas arsy? Nah, itu Ada tiga sikap para ulama terhadap pertanyaan seperti ini. Nah, ini akan ditanya juga antum nanti. Kalau misalnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia di seperti yang terakhir, dan Allah Ta'ala meninggi di atas arsh, pas Allah Ta'ala turun ke langit dunia, apakah Allah Ta'ala ada di atas arsh? Maka ada tiga pandangan ulama. Pertama, ulama yang tawakuf dalam masalah ini dan tidak mau berbicara. Tawakuf. Saya enggak bilang Allah Ta'ala, karena mereka bertanya gini, karena Allah Ta'ala turun ke langit dunia, arsy itu kosong, yakhlu minhu, atau tetap ada Allah. Paham enggak? Gitu ya. Maka sikap pertama tawakuf. Di antara ulama. Di antara Syekh Utsaimin sendiri. Kedua, yang terhormat, ada yang mengatakan bahwasanya iya, arsnya yakhlu minhu, yaitu Allah Ta'ala tidak ada di atas arsnya, melainkan Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Itu pandangan kedua. Pandangan yang ketiga, dan ini pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya Allah Ta'ala tetap di atas ars, dan apa namanya, Allah turun juga ke langit dunia. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih memihak kepada tawakuf fil masalah. Enggak, saya enggak mau ngomong. Kenapa begitu? Saddu dzari'ah, ikhwan. Menutup posibilitas negatif. Pertanyaan seperti ini tidak perlu ada. Kita ikuti Imam Malik rahimahullah. Kita ikuti Imam Malik. Was'alu 'anhu bid'ah. Kenapa pertanyaan ini ada? Ya, pertanyaan ini ada karena apa? Menggambarkan Allah Ta'ala di benak. Ya enggak? Antum, kalau Allah Ta'ala turun ke langit dunia, nanti arsnya kosong enggak? Kan gitu. Itu kan berarti apa? Mentaswir zat Allah Ta'ala di benak. Udah, tutup itu. Tapi kadang-kadang kalau bid'ah bertanya seperti ini. Makanya ada bagusnya juga kita katakan seperti perkataan Syekh Muslim Ibn Taimiyah. Allah Ta'ala di atas ars, dan sekaligus Allah Ta'ala turun ke langit dunia, dan itu tidak ada masalah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah, laisa kamitslihi syai', gitu aja. Itu kalau udah terpojok ya, kalau misalnya antum sudah memang udah ditodong sama ahlul bid'ah untuk menjawab ini. Pada asalnya tidak perlu ada pertanyaan seperti ini. Antum imani saja kelas. Enggak bisa disamain antara Allah dengan makhluknya. Kira-kira paham ya insyaallah. Baik, untuk talkhis al-hamawiyah kita cukup sampai sini insyaallah. Kita lanjut ke kajian Sunan Abi Dawud.